manfaat kepada orang, sibuk bagaimana bisa berbakti kepada muslimin, saudara-saudaranya, mengajar atau bakti sosial yang lain, khair dalam kebaikan, kamu dapati dia gak ada andil, gak ada semangatnya, gak ada suaranya, gak ada, entah kemana seperti ditelan bumi. Begitu fitnah datang, nongol hamba Allah ini, keluar hidup. Layaknya kalau kamu tahu jentik-jentik nyamuk, ya. Ketika itu air jernih, air bersih, dicuci pakai sabun, pakai ini, nggak ada dia, nggak nongol, nggak kelihatan. Kapan kelihatannya? Ntar musim hujan turun, banyak air-air tergenang di tempat-tempat kotor, a'azakumullah, di selokan-selokan, bau, najis, wasakh, di situ hidup jentik-jentik nyamuk, banyak. Kamu dapati, kamu lihat di selokan-selokan, baunya pun busuk. Di situ mereka hidup dan semangat dan banyak aktif untuk jadi nyamuk dan menebarkan penyakit, malaria, demam berdarah dan lain sebagainya. Ketika air bersih, jernih, gak ada. Ada tipe manusia yang seperti itu. Kalau sudah fitnah, aktif kamu dapati. Wah, orang nomor satu sudah nyebarkan WA, di Telegram, di medsos, bicara kesana, kemari, kalam, ngomongi ini, ngomongi itu, aktif luar biasa di dalam fitnah. Komentar sana, komentar sini, gak ada ilmunya. Gak ada yang dia panuti dari para ulama besar, kibar, masyaikh, gak ada. Dia bawa ini penjelasan Syekh Robi, ini penjelasan Syekh, gak ada. Dari dirinya, dari syaitonnya, entah dari mana lagi, aktif yang jelas. Nanti fitnah, walhamdulillah, kafallahul mu'minin al-qital, selesai, sudah. Injalal haq, terang benerang kebenaran, sudah. Lewat masa fitnah ini, kemana dia? Kembali lenyap di telan bumi. Gak ada aktifnya. Sibuk dalam dakwah, gak ada. Sibuk dalam ta'lim, maafi. Sibuk dalam khair, dalam kebaikan, sing ada. Hilang, sudah hilang. Gak ada aktifnya lagi. Entah berikutnya, wallahu a'lam, fitnah apa yang akan datang, akan muncul lagi fulan hamba Allah ini. Bicara lagi, aktif lagi, dan seterusnya demikian. Fasaid laman junnibal fitan, orang yang bahagia yang dijauhkan dari fitnah. Dijauhkan dari fitnah. Oleh sebab itu nasihat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, camkan baik-baik, ingat selalu. Ya ikhwan ahibbati, la antakuna tabi'an fil haq atau fil khair, khairun laka min antakuna matbu'an fis syarr atau fil batil, beliau katakan. Kamu jadi pengikut, jadi pengekor belakang, tapi dalam kebaikan jauh lebih baik daripada kamu jadi orang yang diikuti, jadi pemimpin tapi dalam syar, dalam kejelekan, dalam batil. Kamu jadi pengikut di belakang, orang gak kenal kamu, gak tahu namamu saja, gak didengar, gak dikenal orang, labas. Tapi dalam kebaikan, kamu ikut dalam kebaikan. Yang kamu ikuti khair, yang kamu ikuti ilmu, yang kamu ikuti al khair. Itu jauh lebih baik bagimu. Enggak dikenal orang, tapi kamu dalam kebaikan, dijauhkan dari fitnah. Ketimbang kamu jadi tokoh, kamu jadi orang nomor satu, artinya orang terkenal dalam tanda kutip, fisyar, jadi orang yang telunjuk tertuju kepadamu, jadi orang yang mata semua fokus kepadamu, tapi fisyar, fil batil, dalam kejelekan, dalam fitnah. Kamu jadi tokoh dalam fitnah di negerimu, di daerahmu, di desamu, di tempatmu. Siapa tokohnya fitnah di negeri itu? Siapa tokohnya? Fulan bin Fulan. Dia yang mengibarkan benderanya. Ada pengikutnya satu, dua, entah berapa orang. Syayatin minal ins wal jin. Kamu pengibar benderanya, kamu orang nomor satunya. Diikuti, matbur. Jadi pemimpinnya, tapi fisyar. Apa artinya? Na'udzubillah. Kamu memikul dosanya dan dosa orang-orang yang mengikuti kamu, yang tertipu oleh syubhat-syubhatmu dan kebodohanmu. Tawadhu'lah masing-masing dari kita. Ikuti yang hak, ikuti yang khair. Itu jauh lebih baik. Kamu dijauhkan dari fitnah, walaupun jadi orang yang hanya dikenal oleh orang dekatmu. Kamu jadi orang paling belakang, menyelamatkan agamamu, selamat manhajmu, akidahmu, walak barokmu. Waffaqanallahu iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Ikhwanukum, ada beberapa pertanyaan, wallahu alam, mata yasar, yang bisa kita jawab. Bagaimana sikap Ahlus Sunnah dalam menghadapi keluarga yang menyimpang? Bagaimana dengan penjelasan silaturahim? Nah, keluarga ini yang dimaksud apa? Luas tentunya. Tapi kalau itu keluarga-keluarga dekatmu, kakak adikmu, pamanmu, bibimu, maka kamu jaga silaturahmi tetap dengan mereka. Kalau kamu bisa berdakwah dengan hikmah, dengan ilmu, adab, maka itu bagus. Bersabar. Sebagaimana Rasul katakan, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khair. Mu'min yang bergaul dengan orang, interaksi dengan orang, dan sabar atas gangguan mereka. Mungkin ada celaan, omongan gak enak, ya sabar dalam dakwah. Lebih baik daripada yang meninggalkan mereka. Asal kamu sabar, jangan emosi. Dakwah dengan ilmu, kamu nasihati. Bukan begitu, agama mengajarkan kita begini, Quran ayatnya begini, maknanya begini, hadis Rasul, para ulama kita menjelaskan begini. Ya sabar menghadapi orang awam, orang-orang jahil. Jangan terpancing untuk membalas seperti apa yang mereka lakukan. Makanya Allah contohkan dalam Quran bagaimana ketika Hud alaihi salam dicela oleh kaumnya, inna naraka fi safaha. Nabi yang mulia, kata kaumnya, kami melihat kamu ini orang bodoh. Nabi dikata-katai begitu, wahyu turun padanya, dikatakan orang bodoh, pambodoh. Apa jawaban Hud alaihi salam? Beliau katakan, ya kum laisa bisafaha, laisa bisafaha, gak ada kebodohan padaku. Beliau nafikan, karena memang bukan orang bodoh. Yang ada pada beliau ilmu, al-haq, wahyu dari Allah. Sabar. Bukan kemudian membalas celaan itu dengan celaan serupa. Dikatai bodoh misalnya, kamu bodoh, ya kamu itu yang bodoh, enak aja ngata-ngatai orang. Bukan begitu Nabi Hud. Sebatas menafikan kebodohan dari dirinya karena yang dituduhkan. Sabar. Itu kalau kamu mampu, bagus. Kalau kamu gak bisa, ya hindari untuk berbicara masalah-masalah agama dengan mereka. Melihat orang gak bisa diajak bicara ilmiah, gak bisa menerima nasihat, sebatas kamu jaga silaturahminya. Kamu nasihat ittaqillah, antum jangan bicara sesuatu yang antum gak punya ilmunya, antum dosa. Lebih baik bicara lain lah, bicara dunia, pekerjaan atau apa yang lain yang mubah. Walhasil selama bisa kamu dakwah bagus, sehingga dakwah itu merata, tersebar, tidak mati di tempat, melulu hanya orang-orang itu saja yang mendengar dakwah. Tapi dengan syarat tadi, dengan ilmu, dengan kesabaran, akhlak, hikmah. Terkadang ada sesuatu yang orang itu tidak sabar terpancing untuk bayar di tempat. Mungkin ini karena kejahilan mereka bicara sesuatu. Kamunya kalau gak sabar, oh gak begitu, ini begini, begini, kamu bayar langsung kontan di tempat. Ya, akhirnya cekcok kamu dengan mereka. Ini gak terima keawamannya. Maka sabar. Dakwahi tapi dengan hikmah. Dakwahi tapi dengan ilmu, dengan adab. Nah, bagaimana dengan orang tua yang anak wanitanya memiliki suami yang menyimpang? Apa yang terbaik bagi orang tua tersebut kepada anak wanitanya? Kamu sebagai orang tua, dalam hal ini sebagai mertua bagi menantumu yang hizbi, ya selain berdoa kepada Allah agar menantumu dapat hidayah, beri hidayah Allah, doakan, nasihati. Kalau kamu gak bisa menasehati, gak mengerti perkaranya, gak ngerti ilmunya, ajak kepada seorang ustadz yang kamu kenal, dekat denganmu. Ini menantu saya, begini, begini, begini, tolong dinasehati. Istri dia pun, anakmu, putrimu, suruh nasehati. Sabar. Ujian. Terkadang seorang diuji pada anaknya, terkadang pada istrinya, kadang pada menantunya. Cobaan. Artinya jangan mudah-mudah untuk mengarah kepada urusan tolak. Mayam bagi. Bukan demikian kita mengetahui para ulama kita. Wadah hizbi. Wadah. Cerai sudah. Aku pisahkan, kembali ke rumah. Gak usah, ini jelek ini orang, begini, begini. Bukan kita ingin mencela, tapi ibroh pelajaran bagi kita. Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala, imam besar, ulama besar, menantunya hizbi, Salim al-Baydhani namanya. Suami putri beliau, padahal itu murid senior beliau pula dulunya. Lalu kemakan syubhat ini itu fitnah. Manusia tidak ada yang menjamin. terseret oleh mereka. Apa kemudian serta merta beliau udah cerai, khuluk pisah dari suamimu? Tidak. Ya sabar. Nasihat tentunya terus beliau sampaikan. Seorang anak terlahir dari perbuatan zina, na'udzubillah. Bila anak perempuan ini mau menikah, siapa yang berhak menjadi walinya? Pemerintah. Dan pemerintah biasanya akan tahu, tentunya ketika tertib administrasi, ngurus surat-surat ini itu di KUA, tahu mereka. Akan diketahui misalnya suami istri ini tercatat nikah tanggal sekian, bulan sekian. Kok bulan sekian sudah lahir anaknya, berarti bukan anak dari nikah ini. Dia nikah sudah hamil. Dengan itu akan mereka tentukan ini harus wali hakim. Nah, maka laporkan ke mereka, dan syariat memang memberi wewenang itu kepada mereka, pemerintah kita. Ada seorang akhwat yang datang secara langsung kepada kita bertanya tentang syariat. Apa kita menjawabnya atau meninggalkannya demi terhindar dari fitnah? Kamu lihat sebatas apa. Kalau memang itu aman dari fitnah, lantas seperlunya. Dia datang dalam keadaan baik-baik, rapi, pakai hijab syar'i, seperlunya. Kamu jawab pertanyaan yang dia sodorkan. Nasihat kamu sampaikan padanya, tidak terjadi, jangan ada obrolan berkepanjangan yang tidak ada guna. Nanti dari mana, anaknya siapa, kemana, ini, itu. Nah, seperlunya. Ilmu kamu sampaikan seperlunya padanya, sebatas apa yang dia tanyakan. Atau kalau itu di tempat yang lebih aman, misalnya dia di ruang lain, kamu di ruang lain. Atau lebih baik lagi kalau kamu ihalahkan. Kamu arahkan kepada ummahat yang berilmu, yang bisa menjawab dia. Semangat dia untuk ingin tahu, jangan kamu stop, kamu halangi. Oh iya, insyaallah khair, anu ibu atau siapa kakak bisa hubungi ini fulana, ummu fulan. Ini nomor HP-nya, mungkin istrimu atau siapa. Coba dihubungi ini, di pondok ini, bisa konsultasi lebih leluasa sesama wanita. Lebih baik, kamu terhindar dari fitnahnya. Dan di sisi lain, barakallahu fikum, wanita, kita tahu mereka fitnah bagi lelaki. Fitnah yang besar yang ditinggalkan di umat ini. Fitnah pertama melanda Bani Israel, wanita. Wasyaitan haris, dan syaitan begitu semangatnya untuk kerusakan terjadi. Oleh karena itu, masing-masing wali, bapak, suami, kakak dari para wanita ini, untuk menjaga kehormatannya, menjaga harga dirinya, kita pun hendaknya saling mengingatkan satu dengan yang lain. Jaga kehormatan saudaramu sebagaimana kita ingin kehormatan kita terjaga. Kita enggak ingin ada orang yang mempermainkan ibu kita kehormatannya. Maka kita pun jangan mempermainkan kehormatan ibu orang lain. Kita enggak ingin ada yang mempermainkan kehormatan istri kita. Maka jangan mempermainkan istri orang kehormatannya. Putri kita, begitu pula kepada putri orang. Oleh karena itu, biasakan dan saling mengingatkan satu dengan yang lain menjaga kehormatan wanita, ummahat ataupun akhwat. Dan itu dalam beberapa banyak bentuk, antara lain, enggak ada perlunya kamu menyebut nama istri orang. Apa gunanya? Jaga itu kehormatan. Misalnya itu Hindun kemana? Fatimah, Aisyah, Khadijah bersama siapa ini? Itu istri orang, ada apa kamu sebut-sebut namanya? Kalaupun kamu perlu sebut, nisbatkan kepada suaminya. Zaujatak, ahlak, begini, begitu. Kamu sandarkan kepada dia, itu kehormatannya. Kedua, barakallahu fikum, jaga kehormatan itu jangan ada kontak langsung bicara tanpa ada kepentingan darurat, tanpa hajah yang masah yang begitu penting. Fitnah di beberapa tempat, a'adzanallahu wa iyyakum minha, bermula terjadi karena terlalu berani dan menyepelekan komunikasi. Dengan enaknya bicara dengan istri orang, dengan putri orang. Bicara seakan itu putrinya sendiri, seakan itu istrinya sendiri. Ngobrol, gak ada guna. Bukan obrolan yang sangat penting atau ini. Ittaqullah, jaga, hindari. Wa inna sa'id laman junnibal fitan, ingat, yang bahagia yang dijauhkan dari fitnah. Termasuk dalam hal ini telpon. Barakallahu fi. Di satu sisi, kalau itu dari kita kaum lelaki, kaum aba, jangan memperpanjang pembicaraan dengan perempuan, apalagi itu ummahat atau akhwat. Mungkin kita telpon fulan teman kita, kok subhanallah yang ngangkat, entah istrinya atau putrinya. Mana fulan? Anu keluar, oh yes, khair insyaallah nanti. Plak, matikan, sudah. Gak perlu ada obrolan lebih dari itu. Kemana keluar? Lu keluar kemana? Apa gunanya kamu tanya keluar kemana? Itu istri orang. Kamu dengar suaranya, kamu nikmati. Keluar ke sana, ke Masohi. Sama siapa? Naik apa? Kenapa ke sana? Urusannya apa? Terjadi obrolan antara kamu dengan dia. Sesuatu yang gak pantas. Apa perlunya kamu tanya padanya? Tutup sudah. Begitu yang angkat perempuan, tutup. Jangan dibiasakan. Jaga, didik dan biasakan perempuan dan istri-istri kita, putri-putri kita, menjaga kehormatannya, dihormati. Kita pun membiasakan itu pada mereka. Ayah khair insyaallah nanti. Di sisi lain, para azwaj, para aba, para suami, para bapak juga harus mengingatkan istri-istri dan putrinya. Kalau itu yang berdering HP-nya ayah, yang berdering HP-nya aku, suamimu, jangan angkat. Kalaupun siapapun yang menelpon, apapun kepentingannya, jangan angkat. Awas. Dedek istrimu demikian. Apapun kondisinya, jangan angkat. Itu bukan HP-mu. Gak mungkin ada perempuan telepon ke sini. Ini HP-nya suamimu, ini HP-nya bapakmu. Pasti lelaki yang telepon. Ikhwah entah siapa. Kadang sebagian ummahat hadahunnallah, aslahahunnallah. Semoga Allah beri hidayah, Allah benahi. Lancang. Mungkin suaminya di hammam, di kamar mandi, entah kemana, keluar. Berdering teleponnya, Abu Fulan. Diterima. Ya. Dari Fulan, mana Fulan ini? Terjadi obrolan tadi. Didik mereka, biasakan mereka menjaga kehormatannya. Gak perlu orang mendengar suaranya. Ada hajat? Ada hajat penting untuk dia bicara? Hajat penting yang dibutuhkan misalnya di kedokteran, dia sakit, perlu ada sedikit penjelasan. Saya sakit, di mana sakitnya Bu? Di sini, sekian hari sakit. Ada hajat perlu memang dia untuk sembuh, cari obat. Nah sekarang dengan kamu ditelepon, apa perlunya? Barakallahu fiik. Aib. Satu. Dua. Begitu pula menjaga, mendidik kehormatan mereka, biasakan. Tidak ada kepentingan untuk menjaga suaranya. Diingatkan, ummahat, wa akhwat, banat. Mereka masakin, naqisatul aql wad-din, kurang agamanya, kurang akalnya. Syaitan mudah menumpangi. Syaitan mudah untuk memperdaya, menggodanya. Biasakan, barakallahu fiik. Didik, ingatkan istri dan anak-anak kita, putri-putri kita. Ada tamu datang ke rumahmu. Tamu, ikhwan, lelaki, temanmu. Biasanya yang kurang menjaga, nanti istrinya dari belakang, Bi, ini minumannya sudah siap. Ini suara terdengar oleh tamunya. Aib. Apa gunanya tamu ini mendengar suara istrimu? Ini itu entah kuenya, entah jajannya, dari belakang teriak-teriak. Didik. Lalu bagaimana? Cukup dia ketok-ketok, isyarat. Ini kalau minumannya sudah siap, misalnya dari belakang pintu, berarti minuman sudah ada di belakang, kamu tinggal masuk, ambil, keluarkan. Tidak terjadi fitnah insya Allah. Orang gak dengar suaranya, mungkin merdu suaranya, mungkin ini. Beruntun akan terjadi fitnah berikutnya dan berikutnya. Jaga dari awal, jauhkan dari fitnah. Nah, dan hal-hal yang semakna dengan itu dijaga, perlu dibimbing para ummahat, para banat. Nah, al-muhim agar terjaga kehormatan mereka, terdidik. Jadi kedua belah pihak, yang lelaki jangan terbiasa demikian, jangan mencontohkan hal yang hina kepadanya, diajak ngobrol, diajak bicara, diajak ini itu. Yang perempuan pun dididik untuk tidak biasa bicara yang tidak ada hajatnya. Kamu tahu di beberapa tempat fitnah, subhanallah, karena dibiarkan, dibiarkan, dibiasakan, tidak ada peringatan, tidak ada nasihat. Kayak orang awam. Ummahat berjilbab dengan niqabnya. Entar ada abang tukang sayur. Terjadi. Berapa sayurnya, Bang? Misalnya 5.000. Itu si sayur dipegangnya sambil dipukulkan ke abang sayurnya. Langganan masa 5.000. 2.000 saja. Afwan, jangan ketawa. Bukan lelucon, itu terjadi. Aib. Ya bisa terjadi seperti itu. Karena tidak dididik, tidak dibiasakan. Hanya dianggap lumrah. Jual beli wajar seperti itu misalnya. Kan fitnah. Mana kehormatanmu? Itu kehormatan istrimu, kehormatan putrimu. Harus dibiasakan, dididik menjaga kehormatan mereka. Jika ada seorang akhwat dilamar ikhwah salafi, tetapi orang tua akhwat tersebut tidak ridho sebab jenggot dan jubah ikhwah tersebut, apa proses ini boleh dilanjutkan? Isbiri, isbiri, suruh sabar akhwat ini. Kadang seperti ini, anak diuji pada orang tuanya. Mungkin karena keawamannya, karena kejahilannya. Ya dakwai orang tuamu. Pentingnya mencari pasangan yang begini, begini, begini, agamanya, akhlaknya, akidahnya. Dakwai dengan baik, dengan sabar. Ibrahim berdakwah kepada ayahnya dengan penuh adab, dengan ilmu. Jangan mempermudah masalah furuj, masalah a'rad. Jangan kamu sepelekan, itu perkara besar dalam syariat. Yang karenanya ada hukuman hudud, ada rajam, ada hukum qadzaf, ada ini semuanya terkait kehormatan. Tidak serta-merta karena ditolak oleh bapaknya, kemudian karena alasan atributnya jubah, jenggot, ini oh, ini wali afdol berarti, maka kita tetap nikah lewat kantor catatan sipil atau semisalnya. Itu kehormatan. Selain di sisi lain juga, apa artinya pernikahanmu? Kamu nikah, nikah itu untuk cari kebahagiaan, ketentraman. Bagaimana kamu bisa bahagia wong kamu ditolak di keluarga itu? Kamu gak disenangi, mereka sinis, benci kepadamu. Kenapa kamu harus maksa masuk? Berarti hawa nafsu yang menguasai kamu. karena sudah terlalu senang, cinta, ini, itu, kamu buta mata, gak mau pokoknya harus nikah dengan perempuan ini. Mayas loh. Gak benar yang semacam ini, kehormatan, anak orang. Kamu belum merasakan mungkin saat kamu menikah. Nanti, entar kamu jadi seorang bapak, punya putri. Kembalikan pada dirimu sendiri. Bagaimana ketika putrimu nikah sama orang yang tidak kamu senangi? Bagaimana perasaanmu sebagai seorang bapak? Pertimbangkan. Jangan semaumu sendiri. Di sisi lain, kamu tahu sekarang keluarganya seperti itu bapaknya. Gak senang dengan sunnah, gak senang dengan ini itu. Emangnya kamu tahu umurmu? Gak ada yang tahu. Lah kalau subhanallah kamu sudah punya anak satu, entah dua, kamu mati, kemana istrimu kembali? Ya kepada keluarganya, membawa anak-anakmu, keturunanmu. Siapa yang melanjutkan pendidikannya? Siapa yang menguasainya? Ya kakeknya. Orang yang kamu tahu seperti itu backgroundnya. Makanya pertimbangkan jauh. Sabar. Al-ukht. Bagi ukht yang bersangkutan juga bersabar. Waman yattaqillah yaj'allahu makhraja. Yang bertakwa kepada Allah pasti Allah berikan baginya jalan keluar terbaik. Istri Ana mempunyai saudara susuan laki-laki menyusu pada ibu istri Ana. Setiap datang hati Ana selalu risih karena istri akan berjumpa tanpa hijab. Apa Ana boleh melarang istri bertemu dengannya hanya karena merasa risih? Seorang suami tentunya punya hak untuk mengatur dan menentukan siapa yang boleh masuk, siapa yang dia cegah, dia batasi untuk menemui istrinya. Selama kamu tidak mengharamkan itu, karena memang syariat tidak mengharamkan dia saudara sepersusuannya, akhuha minar radha', itu saudara sepersusuannya. Walhasil kalau memang kamu ada kecemburuan tertentu atau khawatir sesuatu karena itu awam dan lain sebagainya, kamu berhak untuk menjaga atau membatasi istrimu, bagaimana supaya tidak bertemu dengannya, menjaga jarak. Anak pelajar di sekolah umum yang di sekolah umum tiap hari kerap terjadi ikhtilat, perkara maksiat lainnya juga. Dalam hal ini apa yang harus Ana lakukan dalam keadaan Ana telah terfitnah dengan seorang wanita? Ittaqillah. Jauhi. Bagaimana cara menjauhinya? Ya keluarlah. Kalau kamu tidak keluar dari lingkungan itu, sulit bagimu. Makanya kata Al-Qurtubi rahimahullah, dan itu kaidah ma'ruf di kalangan ulama, al-munkar idza lam tastati izalatahu fazul anta anhu. Suatu kemungkaran kalau kamu enggak bisa menghentikannya, kamu enggak bisa mengingkarinya, maka paling tidaknya kamu yang menghindar dari kemungkaran itu. Kamu tinggalkan, kamu jauhi. Bagaimana kamu ingin bisa selamat sementara kamu tetap di situ dan tiap hari bertemu, tiap hari melihat? Fitnah. Keselamatan agamamu segala-galanya melebihi yang lainnya. Wanita kafir masuk Islam, apa wajib dikhitan sebelum menikah? Khitan tidak wajib bagi wanita, tentunya khilaf. Tapi beberapa hadis yang tersebutkan dilemahkan oleh para ulama. Khitan bagi wanita makromah. Makromah, ini kehormatan baginya, kemuliaan baginya untuk dikhitan. Ulama sebutkan salah satunya untuk menstabilkan syahwatnya agar tidak menggebu-gebu berlebihan, dikhitan. Kehormatan, makromatun lin nisa. Adapun wajib tidak baginya. Wallahu a'lam. Orang tua, menghadapi orang tua yang dukun, apakah saya boleh mengikuti ajakannya ketika darurat? Ajakan apa yang dimaksud? Wallah amal muhim. Kamu seorang anak, sebatas anak, berbakti kepadanya, berbuat baik. Bahkan kalaupun dia musyrik kafir jelas-jelas, Allah mengingatkan agar mukmin yusahib bil ma'ruf, bergaul dengan baik. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dihormati layaknya orang tua, itu orang tuamu. Syukur-syukur kamu bisa nasihati dengan baik. Ini enggak boleh pak, haram, dosa, tinggalkan. Ayat hadis terkait itu kamu sampaikan. Intinya kamu tetap menjaga kebaikan dan bakti padanya. Dilayani, dihormati layaknya orang tua. Seorang istri yang didolimi, banyak sekali problem istri. Didolimi oleh suaminya, sedangkan suaminya tidak mampu mencari nafkah. Istrinya yang bekerja dan dibantu. Istrinya yang bekerja dibantu anak-anaknya. Apa yang diperlukan istri? Bersabar atas kekurangan dan ketidakmampuan suamimu. Kalau itu sebatas ketidakmampuan ekonomi. Para sahabiat, banyak dari mereka suami-suaminya tidak mampu secara ekonomi. Minus. Mereka bersabar bersama para suaminya. Nah, seorang suami dituntut untuk bertanggung jawab, termasuk memberi nafkah kepada istrinya. Tentunya kewajiban itu sebatas kemampuan yang ada padanya. Mungkin dia kerja banting tulang pagi sore, ya yang dia dapati misalnya sehari 50 ribu misalnya. Ya itu belanja yang bisa dia berikan ke istrinya. Dibilang apa lagi, dia mampunya segitu. Dia jualan apa misalnya, dia sales ini itu, ya segitu pendapatannya. Ya sabar seorang istri. Bagus dia mau membantu suaminya, mungkin bikin kue atau apa, pekerjaan yang halal di rumahnya, menjahit atau apa. Yang jadi iskal mungkin kalau teledor, tadyi al-hukuk, kalau sampai pada tingkatan suaminya menyia-nyiakan hak-haknya, males, gak kerja. Yang pertama tadi enggak, dia kerja keringat, betul-betul dia banting tulang, capek, cuman ya segitu pendapatannya, mau bilang apa. Nah tipe yang kedua enggak, yang tadi disarankan sabar. Yang ini enggak, dia memang males, kelontang, kelantung, enggak mau kerja, enggak mau keluar keringatnya. Zalimi istrinya dalam artian dia yang disuruh cari nafkah untuk keluarganya, dianya leha-leha tidur-tidur di rumah. Padahal itu hak seorang istri untuk mendapat nafkah dari suaminya bil ma'ruf. Jika memang seperti itu kamu nasihati gak cukup, kamu libatkan keluargamu, berhak. Biar ayahmu yang menegur dia, mengingatkan dia. Kalau masih didapati seperti itu, kamu punya hak untuk pisah darinya. Apa artinya pernikahan? Kalau suamimu gak punya tanggung jawab, tidak memberi nafkah, tidak ada tanggung jawabnya. Yang itu tadi tanggung jawab, ngerti dia punya kewajiban kerja, walaupun hanya segitu penghasilannya, ma'dzur. Tapi yang iskal ketika orang mentelantarkan, gak ada tanggung jawabnya. Apa nasihat kepada orang-orang yang mengikuti fitnah soal fiqah? Ngadzan dulu. Hah? Oh begitu? Baik, ringkas saja. Barakallahu fikum. Yang antum dapati padanya hubbul khair, masih menginginkan kebaikan, masih mau dinasehati, bisa dibimbing, sampaikan padanya nasihat bahwa begini para ulama kita, kibar masyaih kita seperti ini, Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Bukhari dan yang lainnya, kebatilan-kebatilannya seperti yang antum telah dengar beberapa darinya, yang mesti diharapkan baik padanya. Mau dengar, mau ini, itu teman yang pantas kamu pertahankan. Ima kamu bisa menanam kebaikan padanya, atau dia menanam kebaikan padamu. Adapun yang sudah tidak bisa diajak bicara, dia tenggelam jauh dalam ta'assub dan fanatiknya. Pokoknya begini, gak bisa ini. Kamu bicara kepada dia hanya terpancing muhatarot, cekcok, cela-mencela, emosi. Gak usah kamu layani, tinggalkan sudah. Alas, amruhu ilallah. Kita gak ada waktu banyak untuk ngurusi setiap orang yang seperti itu. Yang mau diselamatkan, ahlan wa sahlan, alhamdulillah. Yang tidak mau, tinggalkan. Jangan tersibukkan dirimu olehnya. Terbengkalai tolabul ilmu, terbengkalai dakwahmu, terbengkalai dunia dan akhiratmu. Mungkin itu secara ringkasnya. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yardha. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Walhamdulillahi rabbil alamin.